Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Jadi insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada bab ma jaa fi dimmatillahi wa dimmati nabiyyi. Apa yang datang tentang perkara yang berhubungan dengan tanggungan Allah dan tanggungan nabinya. Dimmah itu suatu tanggungan. Seperti kalau seseorang punya hutang, maka hutang ini adalah tanggungan orang tadi. Fi dimmati, tanggungan yang harus dia tunaikan kepada orang yang dia hutangi uangnya tadi. Dan kita telah membacakan hadis yang boleh sebutkan yang menjadi dalil pada bab yang beliau sebutkan. Taib. Kalau tidak salah kita sampai pada ucapan makna hadis, syarah penjelasan dari kalimat dari hadis yang beliau sebutkan, yaitu ucapan dalam hadis walakin ij'al lahum dimmatak wa dimmata ashabik fa innakum in tuhfiru dimamakum wa dimmata ashabikum ahwana min an tuhfiru dimmatallahi wa dimmata nabiyyih ila akhirih. Di sini beliau menyebutkan tentang pentingnya seseorang ketika mengadakan sebuah perjanjian dengan manusia. Beliau menyebutkan, akan tetapi berikanlah untuk mereka tanggunganmu dan tanggungan sahabatmu. Jadi perjanjian tadi itu di atas tanggungan dan tanggung jawabmu. Demikian pula tanggung jawab sahabatmu. Kenapa hal ini beliau tekankan kepada sahabatnya? Alasannya fa innakum, sesungguhnya kalian, in tuhfiru dimamakum, kalau seandainya suatu saat nanti kalian harus mengingkari, kalian harus melepas tanggungan kalian dan tanggungan sahabat-sahabat kalian dalam perjanjian tadi, kalian mengingat, ini lebih ringan daripada engkau melepas tanggungan Allah dan tanggungan nabinya. Berarti engkau telah berdusta pada Allah dan telah berdusta kepada nabinya. Ini ma'ruf yang mengantarkan kepada tanakus, ini meremehkan Allah dan meremehkan nabinya. Maka oleh karena itu hendaklah salah seorang dari kita ketika mengadakan sebuah perjanjian dibangun di atas perjanjian antar mereka, atas nama mereka dan bukan atas nama Allah dan Rasulnya. Ini lebih ya, memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'zim dan juga apa pengagungan Allah. Sehingga apa tidak mengurangi ketauhidan sang hamba tadi. Wa idza hasabta ahla hisnin, kalau seandainya engkau telah mengepung sebuah penduduk di benteng mereka, fa'araduka an tunziluhum 'arqmillah, mereka menginginkan engkau agar supaya engkau menurunkan hukum Allah atas mereka. Falatun zilhum, maka jangan engkau turunkan untuk mereka. Walakin anzilhum ala hukmik, tetapi berikan kepada mereka hukumanmu saja. Keputusanmu bagaimana? Taib. Apa yang kau putuskan, maka itu keluar dari dirimu dan juga keluar dari sahabatmu. Jangan engkau atasnamakan Allah. Ini hukum Allah, ini hukum nabinya. Jangan. Fa innaka, apa alasannya, sesungguhnya engkau la tadri, tidak mengerti, tidak tahu, atusibu fihim hukmallahi amla, apakah engkau bisa menimpakan pada mereka hukum Allah atau tidak nantinya. Baik, ini sudah selesai. Kita tinggal membacakan syarah global dari hadis ini. Qala rahimahullah syarhul ijmali. Yukhbiruna Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsala jaysan aw sariyatan liqitalil kufar. Sesungguhnya Buraidah, seorang sahabat yang mulia, mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasul apabila mengutus sebuah pasukan atau mengutus sebuah telik sandi untuk memerangi, bertempur melawan orang-orang kafir, amara alaihim amiran, Nabi membentuk sebuah pemimpin. Ini penting, pemimpin penting. Dalam skala kecil pemimpin itu sangat penting, apalagi dalam skala besar. Di mana sekaum ketika tidak ada pemimpinnya, maka urusan mereka akan terlantar. Ya, urusan mereka akan terbengkalai. Mereka tidak akan bisa teratur. Ini pentingnya sebuah pemimpin. Sampai-sampai kalau seandainya ada dua orang safar, maka hendaklah salah satu dari keduanya dijadikan pemimpin untuk dijadikan pegangan, satu kata dan satu langkah. Taib. Dan pemimpin tempat kembalinya memutuskan sebuah keputusan. Ya, hukmul hakim. Ya, hukumnya seorang pemimpin itu memutus perselisihan. Jadi kalau kita berselisih, kemudian ada hakim yang menghukumi, maka hukumnya tadi memutus perselisihan. Baik. Yahfadu wahdatahum, yang mana pemimpin tadi bisa menjaga persatuan mereka. Jadi kalau sebuah pasukan perang, kemudian pemimpinnya meninggal, biasanya pasukannya ini akan kocar-kacir. Pasukannya ini akan berhamburan. Ya, ini pentingnya sebuah pemimpin. Ya, yang mana keberadaan pemimpin ini seperti apa? Sebuah pintu. Keberadaan pemimpin ini seperti sebuah pintu yang sebagaimana Rasul sebutkan dalam sebuah hadis. Yang mana pintu ini akan bisa menghalangi berbagai macam mudharat yang bisa merusak, yang bisa membahayakan penghuni rumah. Ini pintu. Ya, tanpa pintu tadi, maka akan membahayakan ya, ahlul bait, sebuah penghuni rumah. Wa yuslihu su'unahum, dan bisa memperbaiki urusan mereka. Thumma awsahu bitaqwallah, kemudian yang kedua memberikan wasiat takwa kepada Allah. Ini penting, wasiat yang pertama kali hendak kita wasiatkan kepada siapapun, ya, kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Wabiman ma'ahu khairan, dan juga orang yang bersama pemimpin tadi dengan sebuah kebaikan. Wa arsyadahum ila ma yajibu an yaslukuhu ma'al a'da, kemudian membimbing mereka pada sesuatu yang wajib untuk mereka lakukan bersama dengan musuh mereka. Apa yang harus mereka lakukan ketika berperang melawan musuh? Ini juga disyariatkan dalam Islam. Tidak boleh melakukan tamtsil, ya, mencacah manusia dalam perang, memotong-motong bagian tubuh sementara mereka masih hidup atau setelah meninggal, tidak boleh. Untuk perbagus cara membunuh, tidak menyiksa. Wa an yatajannabul ghulul, menjauhi sifat ghulul. Ya. Man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa yang berbuat ghulul, maka akan membawanya nanti pada hari kiamat dan akan menyiksa dirinya. Ini ghulul. Ghulul ini mengambil ya harta mukhtasatun bihi, yang dia peruntukkan untuk pribadi, sementara itu adalah hak umum. Sementara itu adalah hak umum. Ini sangat berbahaya. Baik. Ya, sebenarnya dia mendapatkan daripada rampasan perang ghanimah, tetapi ketika dia tidak sabar menunggu pembagian, kemudian dia mengambil sebelum dibagikan perkara tadi. Taib. Nas'alullah ta'ala salama. Wal ghadar. Ya, wal ghadar. Ini melarikan diri ketika bertempur. Wa tamthil. Tamthil ini ya, tadi memotong, menyiksa potong tangan sementara dia masih hidup, dipotong hidung ketika dia masih hidup, kecuali ala sabil, ya, dengan arah sebagai balasan. Misalkan ada seorang kafir yang melakukan hal ini terhadap muslim, maka boleh untuk dibalas dengan perbuatan yang sama. Untuk dibalas dengan perbuatan yang sama sebagaimana kisahnya siapa? Orang yang membunuh penggembala unta setelah mereka taib sembuh ketika suruh minum susu dan juga air kencing daripada unta tadi. Taib, maka mereka diperintah oleh Rasul untuk membalas apa yang mereka perbuat sebagaimana apa yang mereka lakukan kepada penggembala unta tadi. Ini dengan tamsil, mencincang mereka. Wa qatla ghairil mukallafin, membunuh orang yang belum balik, anak-anak kecil, ini dilarang ketika perang, ini harus dijauhi. Wa anna alaihim an yabda'u al musyrikin bidakwah ilal Islam, sebelum memulai berperang, karena peperangan ini adalah dalam rangka untuk nasrul Islam, nasrul din, maka sebelum berperang dimulai untuk dakwah dulu, ya, diseru mereka untuk masuk Islam, diseru mereka untuk membaca syahadat. Fa in istajabu lidzalika falyahuthuhum 'alal hijrati ilal Madinah. Kalau mereka menjawab seruan ini, menerima seruan ini, hendaklah mereka menasihatkan agar supaya orang tadi hijrah, berpindah ke negeri Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah termasuk syariat Islam. Hijrah, berpindah dari negeri kufur ke dalam negeri Islam, ini adalah bagian dari syariat din. Wa yu'allimuhum anna lahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin min al huquqil wal wajibat. Dan memberitahu kepada mereka, wa yu'limuhum, bahwasanya mereka mendapatkan seperti yang didapat oleh muhajirin, dan mereka pun menanggung seperti apa yang ditanggung oleh muhajirin daripada hak dan kewajiban. Fa in abau al hijrah fa innahum yu'amaluna mu'amalat arabil muslimin. Kalau mereka tetap tidak mau hijrah dalam keadaan mereka sudah Islam, maka mereka diperlakukan sebagaimana perlakuan orang-orang Arab dari kalangan muslimin. Arab-Arab Badui tidak mendapatkan ghanimah dan lain sebagainya. Fa in abau al-Islam, kalau mereka menolak Islam, fayutribu fayutallabu minhum al-jizyah. Kalau tidak mau, maka diambil upeti, setoran. Ya, pajak. Jadi pajak, jamarik, jibayah, ini enggak masyru' dari din, termasuk daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pajak apapun, termasuk dari perkara yang membuat sebuah negeri tidak memiliki barokah ketika apa? Melakukan perkara ini. Ini pajak jamarik. Fa in abau daf'aha falyasta'inu billahi wal yuqatiluhum. Kalau mereka setelah diseru dengan perkara yang tidak mau, maka hendaklah kalian minta tolong kepada Allah dan memerangi mereka. Wa idza hasaru ahla hisnin, kalau sudah mengepung mereka di benteng-benteng mereka, fala yu'tuhum ahdallahi wa ahda rasulih, jangan engkau berikan tanggung jawab perjanjian atas nama Allah dan juga atas nama rasulnya, jangan. Ya, karena ini berat. Wa inna ma yu'tuhum ahdahum fa in ta'ridu ahdihim linnaqdi akhafu itsman min ta'ridi ahdillahi wa ahdi rasulih lidzalik. Tetapi mereka memberikan atas nama mereka dan juga atas nama pasukan tadi, di mana seseorang yang memberikan perjanjian atas nama mereka, atas nama sahabatnya, apabila suatu saat dia harus memutuskan karena suatu perkara, misalkan dia khianat, ya, kemudian kita harus memerangi mereka, atau misalkan kita melihat suatu kemaslahatan, kita harus membatalkan perjanjian ini, ini lebih mudah dan dosanya lebih ringan daripada ketika kita memberikan mereka janji Allah. Kita akan dicela, ini kaum muslimin adalah orang yang tidak jujur, ini kaum muslimin adalah seorang yang ya pendusta. Sementara mereka sudah mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, ternyata mereka masih menyelisihinya. Berbeda kalau kita berikan tanggung jawab, ya, jaminan atas nama kita, atas nama sahabat kita. Nah, ini berbeda. Nah, lebih ringan apa yang akan mereka tanggung. daripada dia harus memberikan tanggungan janji atas nama Allah atau atas nama apa? Rasulnya. Wa la yunziluhum ala hukmillahi fa innahum qad la yusibuna fihim hukmallah. Janganlah mereka memberikan kepada orang kafir tadi hukum Allah, ya, jaminan hukum Allah atau hukum jaminan hukum Rasulnya. Karena terkadang mereka kaum muslimin itu tidak mungkin suatu saat mampu untuk menurunkan hukum tadi atas mereka karena suatu hal tadi. Karena mungkin melihat maslahat sehingga harus membatalkan perjanjian, karena melihat mereka khianat sehingga harus membatalkan perjanjian. Wa inna ma yunziluhum ala hukmihim. Tetapi apa? Kaum muslimin memberikan mereka orang-orang kafir, ya, tanggungan atas mereka sendiri, bukan di atas tanggungan Allah dan juga tanggungan apa? Rasulnya. Al-fawaid yang pertama masyru'iyatu ba'til umara wa tawjihihim ila fi'lil haq. Di situ yang disertakan ini taujihim. Taujihihim yang sahih taujihihim ila fi'lil haq. Disyariatkan seorang pemimpin mengutus seorang umara dan memberikan bimbingan kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Jadi sekedar nasihat kebaikan ini terkadang mempengaruhi jiwa. Jadi seorang anak juga penting. Setiap kita mendidik mereka, paling tidaknya kita perintah mereka untuk berbuat baik. Di mana perintah ini terkadang membekas dalam hati mereka. Toi. Yang kedua, tahrimul ghulul wal ghadar wa tamthil wa qatlul wildan. Haram hukumnya berbuat ghulul, tadi mengambil sesuatu tanpa hak. Ya, kemudian al-ghadar, melarikan diri. Wa tamthil, mencincang dalam berperang atau membunuh anak-anak. Adapun mereka kaum Rafidhah yang mengatasnamakan dirinya Islam, sungguh yang mereka telah jauh dari syariat Islam. Kalaupun mereka mengatasnamakan Islam, banyak kita saksikan ya kaum Rafidhah Syiah yang mereka dan bahkan membunuh anak-anak, ya, membantai anak-anak, sementara dalam Islam dilarang untuk melakukan perkara tadi. Cukup bagi orang yang memiliki ilmu bahwasanya Rafidhah bukan dari kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, wujubu da'watil musyrikin ilal Islam qabla qitalihim. Wajib mendakwahi orang-orang musyrik untuk Islam, untuk supaya mereka menerima Islam dan masuk Islam sebelum memerangi mereka. Idza lam yatablughuhum tablughumud da'wah. Apabila memang dakwah ini belum sampai kepada mereka, seperti mungkin dia, mereka itu adalah seorang bangsa tertinggal, ya, belum ada alat-alat komunikasi yang berkembang sehingga mereka dalam keadaan jahil dari din, maka wajib yang pertama kali dakwahkan Islam, seru mereka untuk Islam. Wastajaba dzalik in kana tidakwah qad balaghathum. Wastihbabu dzalik, yang pertama hukumnya wajib kalau dakwah belum sampai ke mereka. Tetapi kalau sudah sampai agama Islam ke telinga mereka, maka hal ini yang tadinya wajib menjadi mustahab, dicintai. Kalaupun tidak menyeru maka tidak apa-apa, langsung diperangi. Tapi kalau menyeru hukumnya mustahab, mendapatkan pahala. Ini dua keadaan. Kalau orang musyrik tadi belum sampai dakwah, wajib hukumnya dakwah. Kalau sudah sampai dakwah, maka mustahab dakwah dua kali. Yang mustahab hukumnya. Yang keempat, yada'u amirul jihad al-kufara ilal Islam. Fa'in abau fal jizyah, fa'in abau fal kal, wa dhalika amun fil kufar wa minal musyrikina wa ghairihim. Ya, pemimpin jihad menyeru orang kafir untuk masuk Islam. Kalau mereka menolak, maka dipilih, kalian harus berupeti. Kalau menolak, maka perang. Ini pilihan. Masuk Islam, menghinakan diri dengan membayar pajak upeti, atau perang. Dan ini umum. Setiap kafir, baik dari kalangan kaum musyrikin atau yang lainnya dari Ahlul Kitab. Kemudian yang kelima, istihbabul hijrati wa da'watul muslimina ilaiha. Mustahab hukumnya hijrah dan dakwah ya, menyeru kaum muslimin untuk hijrah. Ini tentunya bagi mereka yang tinggal di negeri-negeri kafir, bukan yang tinggal di negeri muslim. Akan tetapi kalau saat ini seseorang di lingkungan yang di sana tidak ada kebaikan, maka mustahab umumnya dia berpindah ya, ke lingkungan yang ya ma'murun bidin, yang di sana subur agamanya, dekat dengan orang soleh, dekat dengan ilmu thayyib. Dan hijrah yang paling hakiki adalah hijrah dari maksiat ke dalam taat. Ini hijrah yang hakiki adalah hijrah dari kemaksiatan ke dalam ketaatan. Yang keenam, annal ghanimata wal fai'a khasatun, khasatun bil muhajirina walaysa lil arab minha syai' illa idza jahadu. Jadi ini tadi adalah seruan bagi mereka orang yang sudah masuk Islam tapi enggak mau hijrah, maka mereka tidak mendapatkan ghanimah. Karena mereka seperti ya, orang Islam yang dibadui. Tetapi ghanimah ini hanya diperuntukkan atau fai diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang hijrah, bukan bagi kalangan Arab secara umum. Kecuali apabila mereka ikut jihad. Kecuali apabila mereka ikut jihad. Ghanimah dengan fai ini sama maknanya. Bedanya kalau ghanimah harus berperang, kalau fai tanpa perang. Yang ketujuh, la yajuz i'ta'u dimmatillahi wa dimma'u dimmati nabiyihi ahadan. Tidak boleh hukumnya memberikan tanggungan Allah, perjanjian atas nama Allah atau perjanjian atas nama Nabi kepada siapapun. Dikhawatirkan suatu saat nanti kita harus mengingkarinya karena suatu sebab. Baik. Maka apa? Keburukannya nanti akan muncul dan bahkan akan dituduhkan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka sudah tidak thiqah dengan Allah. Ya, kalau kaum muslimin sudah tidak percaya dengan dan bahkan meremehkan Allah dan Rasulnya, maka orang kafir akan lebih daripada itu. Dikhawatirkan kalau kita memberikan perjanjian terhadap seseorang dengan Allah dan Rasulnya, di atas tanggungan Allah dan Rasulnya, suatu saat nanti kita mengingkari, mereka akan menghina kita. Baik. Contoh seorang yang mengatakan, demi Allah saya akan terapkan padamu hukum Allah. Ya, saya akan terapkan pada dirimu, pada kaum kalian hukum Allah. Ini enggak boleh. Ya, dikhawatirkan ketika kita menghukumi sedangkan kita bodoh dengan hukum yang kita lakukan, sementara sudah kita sandarkan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan perkara tadi. Terlanjur kita sudah mengatakan saya akan terapkan di tengah-tengah kalian hukum Allah. Dikhawatirkan ya, kalian salah dalam menerapkan sehingga perkara tadi ya dipahami bahwasanya itulah hukum Allah dan juga hukum Rasulnya. Ini tidak boleh. Yang kita diperbolehkan adalah saya akan terapkan hukum kami atau hukum kaum kami kepada kalian, lebih ringan. Yang ke-8, tahrimu naqdil ahdi, hukum ya mengingkari sebuah kesepakatan, ini haram. Ya, kecuali ya, maslahatnya besar untuk siasat dalam perang. Ini beda, karena memang perang itu hukumnya siasat. Perang itu memang siasat, saling menipu, saling ya berbagai macam siasat harus dikerahkan untuk ya, memenangkan sebuah perangan. 9, laisa kullu mujtahidin musib. Tidak setiap orang yang mujtahid, ya ini mujtahid itu berusaha untuk melakukan sebuah hukum atas usaha ya, yang sudah sungguh-sungguh dari dia, ini seorang mujtahid. Jadi semua bisa dikatakan mujtahid, tetapi mujtahid yang secara istilah adalah mujtahid yang memenuhi kriteria. Dia berilmu, dia memiliki berbagai macam perkara yang menopang ijtihad dia, baru dikatakan mustahid. Tapi kalau kita secara lugah mustahid, na'am. Tapi secara syar'i kita belum dikatakan mustahid. Kenapa? Apa yang ada pada diri kita jauh dari kriteria-kriteria yang disematkan oleh para ulama kepada mereka, para ulama yang dikatakan mustahid. Tapi boleh kita ijtihad, boleh. Ya, ketika kita hidup di sebuah perkampungan jauh dari alim, tidak ada apa wasilah untuk menghubungi orang yang alim, kemudian kita harus di sana apa berbuat beramal maka ijtihad. Ya, boleh di sana. Seperti kalau seandainya kita di tengah hutan hendak sholat, tidak tahu arah. Nah, di sini tempat ijtihad sesuai dengan apa keyakinan kita dan qarinah yang ada. Melihat dari bayang pohon, melihat dari sinar yang keluar. Ya, ijtihad di situ. Kemudian ketika keluar kemudian salah, maka kita akan mendapatkan satu pahala. Kalau benar maka dua pahala. Semua orang ijtihad sesuai dengan kemampuan. Wa innamal musib wahid. Sesungguhnya setiap mujtahid itu tidak semuanya benar, tapi yang benar hanya satu. Wa huwal muwafiq li hukmillahi fi nafsil amr, yang mencocoki hukum Allah pada perkara yang dia putuskan tadi. Kalau tidak maka dia salah. Ini diantara dari faedah yang ada dalam hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Munasabatul hadits lil bab. Nah, di sini bab tentang masalah tanggungan Allah dan tanggungan nabinya dimasukkan dalam kitab tauhid apa? Ya, munasabahnya. Haitsu dalal hadits. Hadis ini menunjukkan ala wujubi hifdzi dimatillah, wajib menjaga tanggungan atas nama Allah, wa dimmati nabiyhi, dan juga tanggungan atas nama nabinya, anin naqb, dari mengingkarinya, melepasnya. Ini wajib menjaga. Maka oleh karena itu kalau kita diminta ya, tanggung jawabnya Allah, maka jangan diberikan, dikhawatirkan kita malah yang terjatuh dalam dosa, atau kita berhukum ternyata tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Taib, maka kita naam berikan dimah kita, tanggungan kita, atau tanggungan siapa dari manusia ini, sahabat-sahabat kita. Munasabatul hadith ila tauhid, kecocokan hadith dengan tauhid. Di mana sisi posisi dari sisi kecocokan hadith ini kok dimasukkan dalam kitab tauhid? Dari sisi mana? Haitsu dalal hadith ala wujubi hifdzi dimmatillahi wa dimmati rasulihi anin naqb. Hadith ini menunjukkan wajib menjaga tanggungan atas nama Allah, tanggungan atas nama Rasul, daripada memutusnya. Li'anna naqdha dimmatillahi wastighfafun bihi. Li'anna naqdha dimmatillahi istighfafun bihi wa dhalika munafin litauhid. Kenapa mengingkari, memutus tanggungan atas nama Allah yang sudah kita berikan kepada orang ya tadi, merupakan istighfaf, meremehkan Allah, meremehkan hal ini. Dan ini tentunya mengurangi ketauhidan seseorang. Seseorang itu kalau sudah meremehkan Allah, apa yang berhubungan dengan Allah, berarti menunjukkan tauhidnya ini lemah. Ya, menunjukkan tauhidnya lemah. Taib, tauhid ini perlu diperbaharui terus. Ya, sedikit saja naam kita lengah, terkadang tauhid ini terkadang terus terkikis. Ya, kalau tidak naam, hal ini kita akan rasakan. Seandainya kita ini berbuat maksiat, ya, seandainya seorang itu berbuat maksiat, akan tumbuh rasa takut, ya, akan tumbuh rasa takut, dan semakin apa namanya gersang hatinya, akan semakin gersang apa hatinya, dan mudah untuk terjatuh dalam kemaksiatan yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama tadi dia sudah apa merendahkan, ya, dan juga apa, telah melakukan sebuah maksiat dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk melakukan yang kedua kalinya lebih mudah. Dan dari sisi ini tauhidnya akan terus berkurang. Barang siapa yang menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa, ini akan semakin memperkuat ketauhidannya. Sayyidallahu taala alam sab, itu di antara daripada faedah yang berhubungan dengan bab ini, yang intinya adalah dilarang kita memberikan sebuah tanggungan atas nama Allah, tanggungan atas nama nabinya kepada siapapun, atau menurunkan atas nama hukum Allah, atas nama hukum nabinya kepada siapapun. Kenapa? Dikhawatirkan apa yang kita putuskan ini enggak sesuai dengan hukum Allah, apa yang kita putuskan tidak sesuai dengan hukum Rasulnya. Demi Allah saya akan putuskan perkara ini dengan hukum Allah. Ini juga tidak boleh dikhawatirkan, ya, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan lebih ringan tentunya kalau kita mengatakan saya akan putuskan ini dengan hukumku, perjanjian ini atas nama ya tanggung jawabku. dalam sebuah perangan agar supaya apa? Seseorang tidak menuduh dan tidak apa namanya meremehkan keberadaan kita sebagai kaum muslimin dengan mengingkari ketika suatu kemaslahatan terhadap perjanjian tadi. Naam, qala rahimahullah, babun maja'a fil iqsami 'alallah. Bab apa yang datang tentang bersumpah atas nama Allah. An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, wallahi la yaghfiru Allahu li fulan. Faqala Allahu 'azza wa jall, man dhal ladhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amaluk. Rawahu Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah annal qatila annal qaila rajulun 'abid. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Subhanallah. Berbahaya bersumpah atas nama Allah. Ini masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Bersumpah atas nama Allah tetapi Allah sendiri berlepas diri dari sumpahnya. Ya, kita berhukum penginnya dengan Allah, ternyata hukum Allah berbeda dengan hukum yang kita putuskan. Dari Jundub ibni Abdullah, semoga Allah ridho kepadanya, meridhoinya. Berkata, telah bersabda Rasul, ada seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Seakan-akan dia sudah ada perjanjian dengan Allah. Amittakhadha indallahi ahdan, apakah engkau sudah mengadakan sebuah perjanjian dengan Allah sehingga engkau bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni fulan? Kalau seandainya hal ini nas, maka na'am. Tetapi kalau tidak ada nas, maka tidak boleh kita menjazm seseorang sebagai ahlu neraka, tidak boleh pula menjazm memastikan seorang ahlul jannah. Baik. Walaupun di hadapan kita ini seorang pelaku maksiat, ya, peminum khamr setiap hari, ya, pezina bahkan, tapi kalau dia muslim tidak boleh kita mengatakan wallahi engkau akan masuk neraka. Ya, wallahi engkau akan masuk neraka, tidak boleh. Bagaimanapun rusaknya akhlaknya, moralnya orang ini, tetapi kalau dia muslim maka tidak boleh kita menjazm dia neraka, tidak pula boleh menjazm dia seorang penghuni surga kecuali ada nas yang jelas. Faqala Allahu azza wa jall, man dhal ladzi yata'alla 'alayya, siapa orang ini? Ya, yata'alla 'alayya, yang mendahului aku. An la aghfira li fulan, untuk aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah ampuni orang tadi yang dia sumpahi tidak aku ampuni. Wa ahbattu 'amaluk, dan aku sungguh telah menggugurkan seluruh amalanmu. Rawahu Muslim. Hadis qudsi. Wa fi hadits Abu Hurairah, sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, anal qail, orang yang berkata tadi bukan orang sembarangan. Rajulun 'abid, seorang laki-laki ahlul ibadah. Ya, seorang laki-laki ahlul ibadah. Baik. Disebutkan pula hadis yang panjang dalam kitab Aqidah Wasithiyah tentang perkara ini. Ada seorang yang dia seorang ahlul ibadah, tapi apa suka menjazm orang, engkau masuk neraka, engkau pasti neraka, engkau pasti neraka. Ya, ketika melihat ahlul maksiat, sampai-sampai dialah yang difonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Abu Hurairah mengatakan, qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin, orang ini berucap dengan satu kalimat. Au baqat, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini terkadang yang harus kita waspadai. Kita ini hamba yang sangat lemah, hamba yang terkadang terkalahkan dengan sifat amarah, emosi. Ya, terkadang kita berucap dengan sebuah ucapan, ternyata ucapan tadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan seluruh daripada amalannya. Syarhul kalimat man dzalladzi? Man dzalladzi? Istifhamun, adalah sebuah pertanyaan. Man, siapa? Dza, siapakah ini? Alladzi, yang. Ya, wal murad bihi huna al-inkar wal wa'id. Ya, tapi yang diinginkan dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan pengingkaran dan pertanyaan wa'id, ancaman. Terkadang pertanyaan itu maksudnya lain-lain. Yata'ala alayya in ayyahlufu alayya. Yata'ala bersumpah atas namaku. Ya, ah battu amaluk au amalak ay abtaltu amalak, aku telah hancurkan, telah aku batalkan seluruh amalanmu, amal ibadahmu yang kau kerjakan. Au baqad dunyahu wa akhiratahu, abtalat dunyahu wa akhiratahu wa hasrahuma, telah batil, telah batal, telah rusak kehidupan dunia dan akhiratnya, tidak berguna ibadah yang sudah dilakukan tadi, dan merugi dia dalam dua tempat ini. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati menguasai diri ketika keadaan-keadaan yang terkadang membutuhkan kita untuk menahan lisan kita. Kapan? Ketika marah. Kapan? Ketika emosi. Kapan? Ketika na'am menuntut suatu ucapan sehingga harus kita pikirkan dengan benar. Sebelum terucap, maka pikirkan. Karena kalimat kalau sudah terucap, maka kalimat tadi akan menguasai diri kita. Tapi kalau belum keluar dari lisan kita, kita yang mampu menguasai. Ya, jadi kalimat itu sangat berbahaya. Kalau sudah terlanjur keluar, maka kalimat itulah yang akan menguasai diri kita. Tapi kalau belum keluar, maka kita yang mampu menguasainya. Jadi sebelum kita dikuasai, kuasai dulu. Nah, qala syarhul ijmali, syarhul kalimat, syarhul ijmali, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulaini ahaduhuma salihun wal akhar fasik. Nabi mengabarkan, ada dua orang laki-laki, salah satunya soleh. Jadi orang soleh pun terkadang ada cobaan. Ya, wal akhar fasik, yang lain orang sik. Dan terkadang orang fasik itu cobaan bagi orang soleh. Terkadang kita ketika sudah soleh, berusaha untuk menjadi orang soleh, mengamalkan sunnah, terkadang timbul dalam hati kita meremehkan orang lain. Ya, timbul dalam hati kita meremehkan orang lain, menganggap kecil urusan orang lain. Ini juga fitnah, berhati-hati. Ya, jangan sampai ya, justru orang fasik itu sendiri menjadi fitnah bagi kita. Wa annas saliha, sesungguhnya orang saleh, ujibat. Ujiba bi amalihi. Terkadang timbul rasa ujub terhadap amalnya. Ya, terkadang orang saleh ini timbul ujub terhadap amalnya sehingga menganggap kecil amalan orang lain. Lah fulan belum bisa menandingiku. Ya. Maka dikatakan para ulama, wallahi li'an bata ahadukum wa la yusalli al-lail khairun min an yabitu ar-rajul wa yusalli al-lail thumma asbaha yata'ajjaba nafsahu. Sungguh ada seorang laki-laki yang dia tidur malam sampai pagi hanya menunaikan salat subuh, lebih baik daripada orang yang tadi malam dia sholat, kemudian pagi harinya dia merasa bangga diri dengan amalan yang dia kerjakan tadi. Baik, terkadang seperti ini diingatkan oleh para ulama. Terkadang orang sholat sendiri, apa namanya, ketika syaitan tidak bisa menariknya dari ibadah, ya, ketika seseorang tidak bisa ditarik oleh syaitan daripada ibadah, tidak bisa dia dikendurkan daripada ibadah, justru malah akan di dorong sekalian. Ya, sudah kamu pokoknya ibadah. Tetapi setelah selesai ibadah dimasukkan sifat apa? Ujub. Nah, ini sering seperti ini. Dan ini adalah talbis iblis. Kalau kita mau membaca kitabnya Ibnul Jauzi yang ma'ruf dengan kitab talbis iblis, subhanallah, bagaimana syaitan bisa terus menggoda manusia agar supaya mereka na'am terjatuh dari ibadahnya. Kalau seseorang tidak mampu ditarik dari ibadahnya supaya meninggal dan maksiat, maka akan tambah dijatuhkan ke dalam ibadah. Nah, ini diantar daripada makar tipu daya syaitan dan talbis, bagaimana syaitan ingin menghancurkan seorang hamba. Baik, maka belajar tauhid ini sangat penting. Wahtakar al-fasik, sehingga timbul muncul peremehan terhadap orang fasik, menganggap dirinya lebih baik daripada orang fasik. Naam, dari sisi hal baik, tetapi kalau sampai anggapan baik ini muncul, maka jelek. Fa'aqsama bi'anallaha lan yakfira lil fasik, bahkan dia sumpah Allah tidak akan mengampuni orang fasik. ya. Kalau mutaayyan dijelaskan, maka enggak boleh. Tetapi kalau kita mengatakan sungguh Allah tidak akan mengampuni orang-orang musyrik, sungguh Allah akan mengadab orang-orang ahlul maksiat, boleh, ini umum. Dan itu adalah ada nas. Tetapi kalau kita katakan fulan ahlul maksiat, Allah tidak akan mengampuni, disebutkan namanya, ini enggak boleh. Tetapi kalau kita ta'yin, ya, dalam artian sifatnya, maka boleh. Sungguh para pencuri itu akan dilaknat oleh Allah, para pezina akan dilaknat oleh Allah, ini boleh. Tapi kalau fulan langsung orangnya, tunjuk nama, ini dilarang. Faghadiballahu azza wa jalla wa ankara alaihi hadzal yamin. Allah marah murka dan mengingkari sumpahnya orang ini. Alladhi bihi yanhajiru fadluhu, yang di sana membekukan keutamaan Allah. Wa rahmatuhu, dan juga kasih sayang Allah. Fa'abtala a'mal as-salih, bahkan Allah yang menggugurkan amalan-amalan orang soleh ini. Wa ghafara li fasik, dan mengampuni orang fasik tadi. Wal a'yadu billah. Wahakadha bisababin kalimat, bisababi kalimatin, yang demikian ini karena sebab munculnya, keluarnya satu kalimat, bukan banyak, satu. Sabaqatis saqawatulis soleh, sungguh telah berlalu takdir kecelakaan bagi orang soleh. Fadha'a amaluhu, kemudian lenyap amalnya. Inilah yang dikatakan, ya, inna hadakum ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta mayakunu bainahu wa bainahi ladhira. Terkadang ada salah seorang kalian beramal dengan penduduk jannah sampai-sampai jannah dengan dirinya tinggal satu jengkal. Tetapi faisbiku alaihil kitab, didahului oleh sebuah kitab takdir tadi. Nah, kenapa? Sebabnya karena ujub dengan amalannya. Ini yang perlu kita berhati-hati, jangan sampai, dan kita minta perlindungan kepada Allah, amalan kita ini dijaga, ya, dijaga sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat ujub sebuah amalan yang kita miliki. Jadi itu setan, kalau tidak bisa membuat kita bodoh, kita disuruh pinter. Kalau sudah pinter, dimasukkan sana apa, berbagai macam penyakit, ujub, riya, bangga dan sebagainya. Wasabaqat sa'adatu lil fasik faghafara lahu, dan telah didahului, ya, sebuah takdir kebahagiaan bagi orang fasik, maka Allah pun mengampuninya. Taib, ini diantara daripada perkara yang harus kita perhatikan dengan betul, kita perhatikan dengan benar. Ya, semangat dengan ilmu, bukan semangat tanpa ilmu. Berani dengan ilmu, maka itu yang dikatakan pemberani. Tapi kalau berani tanpa ilmu, justru dia dikatakan seorang yang penakut. Taib. Al-fawaid, yang pertama, tahrimul halif ala Allah, hukumnya haram bersumpah atas nama Allah yang Allah tidak perintah terhadapnya. Seperti tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Dari mana dalilnya? Ya, kecuali ada dalil yang jelas. Abu Lahab, Fir'aun, tabbat yada abi lahabi wa tab, jelas. Yang kedua, tahrimut ta'ali alallah, hukum haram bersumpah. Al-ta'ali, mendahului, sumpah atas nama Allah juga haram. Yang ketiga, itsbatu sifatil qawli lillahi ala wajhin yaliku bijalalihi, menetapkan sifat qaul, Allah itu berbicara, Allah berkata, ya, mata sya, kaifa sya, kapanpun Allah kepinginkan, kepinginkan dan bagaimanapun Allah inginkan, Allah akan berbicara sesuai keinginan, kapanpun, dimanapun, ya, tidak ada penghalang, entah dulu, entah sekarang, entah besok, Allah akan berbicara sesuai dengan kehendak Allah SWT, dengan arah, dengan sisi, dengan cara yang pantas dengan keagungan Allah SWT. Yang keempat, wujubut ta'adub ma'allahi fil aqwali wal ahwal, wajib menjaga adab bersama Allah dalam ucapan dan juga dalam keadaan, beradab dengan Allah, tidak mendahului Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, menjauhi dosa-dosa semampu kita. Kita ini manusia, terkadang terjatuh, ya, kemudian bangun, dan yang terbaik bukan orang yang maksum, tapi orang yang, karena tidak ada yang maksum, tetapi orang yang ketika dia terjatuh ingat dan kembali ketika dinasihati, itu orang yang baik. Tanda kebaikan, tanda lemahnya hatinya, tanda, maksudnya tanda lain, tanda alamat bagus hati seorang muslim, ketika terjatuh diingatkan kembali, Taib. Yang kelima, bayanu si'ati fadlillahi wa rahmatihi, penjelasan luasnya keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, al-amalu bil khawatim, amalan itu sesuai dengan penutupnya apa. Amalan itu sesuai dengan penutupnya apa. Terkadang seorang di awal tumbuhnya di atas sunnah, ternyata ketika matinya di atas kebid'ahan, wal'iyadubillah. Ada pula orang yang di awalnya di atas kebid'ahan, matinya di atas sunnah. Taib. Maka ibroh seseorang itu bukan kita sekarang ini, tapi nanti apa penutup ketika kita mati, itu yang menjadi ibroh. Maka istiqomah terus di atas sunnah, di atas ilmu. Jangan sampai ketika kita futur, kita sudah jauh daripada sunnah, ajal menjemput kita. Ya, kita minta kepada Allah tentunya ketika iman kita kuat, ya, ketika ilmu kita mantap, ketika ibadah kita rajin, Allah SWT yang menjemput ajal kita. Sehingga apa? Kita akhiri naam penghujung umur kita ini dengan husnul khatimah, yakni penghujung yang baik. Yang ketujuh, qad yukfaru lisyahsi bisababi ghairihi. Terkadang seseorang itu diampuni karena sebab yang lainnya. Terkadang diampuni karena sebab yang lainnya. Ini diantara daripada apa? Ukhuwah yang dibangun di atas iman. Ukhuwah yang dibangun di iman. Ya, saling mensyafaati nanti di akhirat nanti. Taib. Ya, terkadang dunia ini subhanallah, kalau kita enggak banyak ingat, kita enggak banyak apa namanya koreksi diri, sungguh sangat melalaikan. Sungguh sangat melalaikan. Kita sering banyak mendengar ya, kematian, entah tabrakan, entah mati karena umur, entah mati karena apapun, tetapi terkadang hal ini tidak pernah menggerakkan hati kita. Ya, sementara mati itu pasti, mati itu pasti. Tetapi kalau miskin, ini masih sifatnya dzon, sangkaan. Entah nanti saya miskin atau kaya, enggak tahu. Tapi kalau mati jelas. Tetapi yang sangkaan ini lebih menakutkan kita daripada yang pasti. Ini manusia. Ya, sesuatu yang sifatnya masih sangka-sangka ini menakutkan kita dari perkara yang sudah pasti. Kita, ya, yakin mati itu pasti, tetapi apa persiapan kita? Minim. Sangat minim. Tidak pernah kita takut dengan kematian. Ya, tapi kalau yang sifatnya miskin, ya fakir, ini sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Padahal belum tentu di akhirnya nanti kita itu seorang yang miskin, atau belum tentu ya kita ini menjadi seorang yang apa kaya, tapi kita takut akan jadi apa nanti kita. Sesuatu yang belum jelas kita takut, tapi sesuatu yang jelas sama sekali ada naam rasa keraguan-raguan di dalamnya. Ini diantara daripada apa tadi, syaitan yang terus menggoda hati kita, yang terus menggoda hati kita. Maka jangan bakhil dengan harta untuk kita infak di jalan Allah, jangan bakhil untuk kita bersedekah ya di jalan Allah. Suatu saat nanti mudah-mudahan berguna, atau suatu saat nanti umur kita pendek sehingga kita sudah punya simpanan ya untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Mawarid kalau enggak salah, beliau mengatakan, bertanya pada sahabatnya ya, ayyukum malu warithihi ahabbu min mali, siapa dari kalian yang harta anak cucunya lebih dia cintai daripada harta dirinya, harta miliknya. Sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ma minna illa wa maluhu ahabbu ilaihi min wa min mali walithihi, tidak ada salah seorang dari kami melainkan hartanya lebih dia cintai dari harta anak cucunya. Naam, secara teori ya, harta kita yang kita cintai, harta anak cucu kita yang milik mereka. Kalau kita cinta harta anak cucu kita, berarti kita serakah. Tapi ternyata secara kenyataan harta anak cucu kita lebih kita cintai daripada harta kita. Sekarang berapa banyak harta yang kita miliki untuk kita berikan di jalan Allah yang sudah milik kita, dan berapa banyak yang kita simpan untuk anak cucu kita. Ya, ternyata anak cucu, harta mereka lebih kita cintai daripada harta yang kita kedepankan untuk diri kita pribadi. Secara kenyataan berbeda dengan nah secara apa realita, secara apa namanya teorinya. Yang kedelapan, qad yuhbitul amal min ajlil kalimah. Terkadang amal itu hilang karena satu kalimat. Yang kesembilan, tahrimu tahajjudi fadlillahi wa rahmatihi. Ya, haram hukumnya membatasi keutamaan Allah dan rahmatnya. Munasabatul hadits lil bab haitsu dal hadits ala tahrimil iqsami ala Allah, al iqsami ala Allah, haram hukumnya bersumpah atas nama Allah. Maksudnya bersumpah atas nama Allah dalam perkara yang tidak dijelaskan, tidak ada nasnya. kalau bersumpah dengan Allah, ini hukumnya harus ya, bersumpah dengan Allah atau atas nama Allah beda ya. Kalau bersumpah dengan Allah itu wallahi, ini maksudnya wallahi, ini bersumpah. Tapi kalau wallahi fulan demikian demikian, misalkan menjazm dia demikian demikian, ini enggak boleh. Baik. Kalau bersumpah ya, dengan nama Allah ini harus ya, harus. Enggak boleh kita bersumpah dengan nenek moyang, enggak boleh kita bersumpah dengan jin, dengan malaikat, dengan setan. Tapi maksudnya haram hukumnya bersumpah atas nama Allah, itu maksudnya pada suatu perkara yang memang Allah SWT berlepas diri dari perkara tadi dan disandarkan hukumnya tapi kepada Allah. Munasabatul hadith li tauhid haitsu dal hadith wa tahrimil aqsami ala aqsami ala Allah li anna dhalika hatmun li huquqir rububiyyati wal ilahi wal ilahiyyati wa munafid li tauhid. Hadis ini juga menunjukkan haram hukumnya bersumpah atas nama Allah karena hal itu yang menghancurkan hak-hak rububiyah dan uluhiyah. Allah yang menentukan sendiri, enggak perlu kita yang menentukan, seakan-akan Allah kita atur. Seakan-akan Allah kita atur, demi Allah, Allah enggak akan ampuni kamu. Ya, seakan-akan Allah itu ada nurut terhadap keinginan kita. Ini menghancurkan kehendak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala maha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan. Ya, bukan Allah menuruti kehendak kita. Dan demikian ini bisa menghilangkan bertolak belakang dengan ketauhidan seorang hamba. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini tinggal terbab. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk menyelesaikan kajian kita dari kitab tauhid. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik. Nah. Ada pertanyaan lewat risalah. Pertanyaan pertama, bismillah, ana mau tanya. Ini ahsan sigoh dalam soal diperbaiki, karena husnus soal termasuk daripada alat untuk menimba ilmu. Di antara husnus soal adalah an yuqaddim baina yadayhi sa'il atau soal ad-du'a. Saya mau tanya, barakallahu fiik. Saya mau tanya, hafizakumullah. Lebih menyejukkan orang yang dia tanya. Tapi kalau ana mau tanya atau saya mau apa jawaban ini, seakan-akan dia tidak butuh jawaban. Seakan-akan kok ya, yang butuh itu kita yang ditanya, bukan dia yang menanyakan. Ini termasuk di antara bimbingan para ulama ketika kita hendak bertanya. Jadi seakan-akan kita butuh, bukan orang yang ditanya yang butuh. Ya, ini termasuk husnus su'al yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam seseorang menimba atau mengambil sebuah ilmu. Bagi seorang anak yang terlewat akikahnya hingga dewasa, apakah masih boleh bagi orang tua mengakikahi anak tersebut atau sudah gugur? Ini ada khilaf dari para ulama. Sebagian mereka membatasi 3 hari, maksudnya hari ke 7, hari ke-14 sampai hari ke-21. Tetapi yang sebagian ulama merujukkan, dia boleh mengakikahi anak kapanpun sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau dia mampu di ke-7 kemudian dia hendak tunda, ini dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan Allah alam apa hukum ketika dia mengakikahi setelah itu. Bisa jadi hari ini yang dikatakan tidak diterima. Jadi akikah diperbolehkan bagi orang tua ketika anak sudah dewasa kalau memang mampunya adalah pada waktu itu. Dan bila orang tuanya kurang mampu, apakah bisa mengakikah diri sendiri? Naam, kalau dia anaknya juga mampu. Kalau anak juga mampu silahkan. Tetapi akikah ini haknya orang tua. Tapi kalau dia mau akikah maka boleh, sebagaimana ucapan Al Hasan Al Basri, Lau ani a'lam anni la'lam uqiktu la'aqtu an nafsi. Kalau aku tahu kalau aku belum diakikah kepada orang tua, aku akan akikahi diriku sendiri. Assalamualaikum, saya mau tanya. Ini juga sama, ini nasihat kita untuk kedua penanya ini. Baru-baru ini ada seorang yang menyakiti hati saya dan keluarga saya. apabila dengan tidak sengaja berdoa agar dia mendapatkan keburukan, apakah saya berdosa? Manusiawi. Baik. Sesungguhnya seorang manusia itu, kalau seandainya doanya langsung dikabulkan, seperti inilah jadinya. Ya, saling mendoakan keburukan. Tetapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira adakah amalan yang bisa membuat saya melupakan sakit hati? Banyak. Ya, tapi terkadang susah dilakukan. Ya, sudah dimaafkan, lapang dada. Karena apa? Sakit hatinya. Yang jelas lapang dada. Ya. Dan menyadari mungkin adalah salah satu daripada kesalahan dia, dan ini merupakan ya adab dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Ya, adab Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya banyak. Bisa jadi kecelakaan sifatnya menyakiti jasad kita, bisa jadi sesuatu ucapan yang menyakiti hati kita. Entah itu lewat anak, istri, bapak, tetangga. Ya, kita banyak di antaranya apa? Mengadukan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita apa namanya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan para salaf, wallahi demi Allah kalau seandainya saya ini maksiat, saya akan bisa melihat ya athar bekas kemaksiatanku ini dari sekelilingku. Ya, dari kendaraanku, dari ucapan ya tetanggaku, dari ucapan anakku, istriku. Ya mungkin karena banyak dosa, karena banyak maksiat sehingga Allah tegur dengan perkara tadi. Ya, tidak boleh mendoakan keburukan kalau sekedar itu saja. Maka Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, man taqama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in yanaluhu minhu. Nabi tidak pernah membalas dengan hukuman. Ya, karena sesuatu yang menimpa dirinya, entah badannya disakiti, entah hatinya disakiti, walakin ya idza intaha ka hurmatillah fayantaqamu lillah. Tapi kalau sudah yang namanya hak-hak Allah dilanggar, maka Nabi mengadab seseorang karena dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adakah maksudnya amalan terkadang amalan wirid-wiridan? Ya banyak berzikir kepada Allah, baca Quran. Ya, enggak ada amalan-amalan rapal-rapal. Ya, misalkan subhanallah 1000 kali nanti hilang penyakit hati ini, enggak ada amalan seperti itu, enggak ada. Ya, tidak disyariatkan dalam Islam, atau stapa di gua selamat atau di gunung Bromo, enggak ada. Enggak ada amalan yang kalau yang diinginkan itu enggak ada. Tapi kalau yang diinginkan banyak beribadah kepada Allah, maka akan ya, terhilangkan sakit hati. Sakit hati itu karena sempit biasanya. Dada itu kalau sempit gampang sakit hati. Tapi kalau jiwa kita lapang menerima, ya itu akan gampang. Maka terkadang sifat acuh itu terkadang harus kita miliki. Terkadang sifat acuh cuek terhadap sesuatu harus kita miliki suatu saat. Ini kita latih. Jangan semua ditampung. Namanya bagus, qaidatur rabiah, qaida. Apa maknanya? Siap. Pertanyaan yang berikutnya ini dari Bandung. Yang tadi dari Cikarang. Yang sekarang dari Gresik. Sekarang sangat umum terjadi di kalangan masyarakat mengenai nasi tumpeng, nasi kuning dan lain-lain, di mana sebelum dimakan makanan tersebut berada di tengah dan didoakan bersama-sama. Ini biasanya selamatan, sekatenan kalau di Solo, baru kemudian dimakan hal tersebut, atau tumpeng untuk acara-acara megengan, acara-acara banyak biasanya dikasih pecel kalau orang Jawa, urap. Hal tersebut juga terjadi di kantor kita. Bagaimana cara kita untuk mengingkari dengan cara yang halus supaya tidak menyakiti perasaan orang lain? Iya, kita terkadang terlalu peka kalau yang namanya menyakiti. Tapi kalau kita nggak peka, kalau kita menyakiti Allah, ya terkadang kita ini sangat menjaga perasaan orang, tapi kita nggak pernah bisa menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak daripada perbuatan kita yang menyakiti Allah? Kenapa kita nggak seperti ini ngomongnya? Bagaimana kita menjadi secara halus agar supaya kita nggak menyakiti Allah? Kapan pertanyaan ini akan terjadi? Jelas gampang kalau seperti ini. Kenapa harus bingung? Ya pura-pura ke WC, toilet, sakit perut, ya sudah lebih baik. kan enggak diwajibkan. Enggak mungkin, ya diwajibkan apa enggak? Di kampus tumpeng harus hadir. Kalau enggak ada dipecat. Kira-kira. Ya, mengkari secara halus bukan berarti kita ikut mereka. Toy. Yang namanya menjaga al-haq pasti menyakiti al-batil. Ya, ini pasti kan? Enggak mungkin kita menjaga al-haq kemudian al-batil juga kita ambil, enggak mungkin. Kalau kita menjaga al-haq pasti menyakiti al-batil. Kalau kita terjatuh kepada al-batil berarti kita menyakiti al-haq. Ya, halusnya ya kita banyak beralasan. Ya, berbagai macam alasan banyak untuk kita tidak apa menghadiri perkara ini. Juga sering terjadi ada acara keluar dalam rangka makan ulang tahun, syukuran dan lain-lain. Sehingga kita yang seharusnya berada di rumah setelah kerja harus menghabiskan waktu untuk acara tersebut. Siapa yang menyuruh? Kok dihabiskan waktunya untuk acara tersebut? Siapa yang menyuruh? Karena tidak enak. Tidak enak dengan manusia, tapi kita lancang dengan Allah. Kapan kita mengatakan saya tidak enak dengan Allah? Kalau terus dibayangin tidak enak dengan manusia, tidak enak dengan manusia, tidak enak dengan atasan, kapan ucapan engkau mengatakan saya tidak enak dengan Allah? Ya, menyikapi hal itu dengan sikap yang tegas, jelaskan, minta udzur, minta maaf. Acara seperti ini saya tidak bisa hadir. Saya minta maaf. Wah, saya takut menyakiti. Lebih takut mana engkau menyakiti Allah atau menyakiti manusia? Itu jawabannya. Dan tidak ada yang menyuruh engkau menghabiskan waktu dengan acara tadi. Yang punya hajat pun tidak akan memperhatikan satu persatu. Ya, tidak akan memperhatikan satu persatu. Si fulan kok tidak ada sampai selesai, si fulanah kok tidak ada sampai selesai, tidak ada. Ya, tidak ada yang perhatikan satu persatu. Kita minta udzur, kita datang, saya tidak bisa hadir. Ya, lebih baik. Terus terang, jangan ngumpet-ngumpet. Ya, kita datangi orangnya, assalamualaikum, saya tidak bisa hadir acara ini. Maaf, ini lebih enak, lebih terbuka, lebih enak. Dan orang akan menerima. Tapi kalau kita terus lesat seneng, lesat sini, kita akan dikejar terus. Tapi kalau kita, ya, apa, dengan apa namanya gentle untuk kebaikan, maka kita akan diwajarkan maaf. Justru malah kita dihargai dengan itu. Yang berikutnya ini ide dari Gresik. Assalamualaikum. Bismillah, ada hal yang ingin saya tanyakan. Bolehkah berwudu dengan air bak mandi? Apakah itu suci? Dipakai jika sering masuk air dari sisa mandi kita dan sering ditemukan kotoran cicak. Baik. Pertanyaan yang pertama, wudu dari bak mandi boleh. Apakah itu suci? Na'am. Dipakai jika sering masuk air dari sisa mandi kita, na'am, tidak mengapa. Kecuali kalau tubuh kita tadi terkena najis dan sering ditemukan kotoran cicak, bukan hal yang najis, tapi hanya kotor saja. Kalau kita jijik, maka pakai yang lain. Jadi air itu ada musta'mal, ada mutabaki. Air itu ada musta'mal, ada yang mutabaki. Semuanya suci. Kalau air musta'mal itu air yang selesai dipakai. Misalkan kita mandi dari ember, sisa ember dikatakan air apa? Musta'mal itu yang menetes dari badan kita. Kalau mutabaki, ini air yang tersisa setelah kita pakai untuk bersuci. Semuanya suci. Semuanya suci. Dalilnya diantaranya adalah bahwasanya para sahabat mereka berebutan sisa wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu najis maka Nabi akan perintahkan. Wah, ini khususnya Nabi, enggak ada dalil yang mengkhususkan. Ya, sifatnya umum. Kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkan, bahwasanya itu adalah khusus pada diri Nabi. Boleh kalau membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Mengkhususkan, mendawamkan, hukumnya bid'ah. Tidak ada ajarannya. Apakah ada fadilahnya membaca surat Al-Ikhlas terus-menerus? Membaca Al-Fatihah 3 kali ya ta'dil ya Al-Qur'an bikamili, membaca Al-Ikhlas 3 kali ini seperti membaca Quran sepenuhnya. Adapun membaca terus menerus enggak ada fadilahnya. orang yang hanya mencari fadilah bisa malas ibadah, malas dalam ibadah sehingga punya fadilah-fadilah terus, kalau enggak ada fadilah maka enggak ibadah. Ya. Membaca selalu ikhlas setelah Al-Fatihah hukumnya bid'ah, enggak boleh. Tidak ada ajaran dari Islam untuk itu. Cukuplah yang wajib dikerjakan, sholat lima waktu, puasa, haji, ya, zakat, dan yang wajib-wajib. Tidak perlu yang sunnah-sunnah sementara kita meninggalkan yang wajib. Ini juga termasuk talbis iblis. Kita digiatkan dengan perkara yang sunnah tapi dilalaikan dengan perkara-perkara yang wajib. Ini termasuk talbis iblis juga. Tidak ada fadilahnya. Yang ada fadilahnya membaca Al-Quran terus-menerus, membaca Al-Quran terus-menerus tanpa harus mematok surat Yasin atau surat Al-Fatihah atau Waqiah atau Ar-Rahman. Pokoknya dibaca dari awal sampai akhir. Baca itu sehari-hari. Habiskan waktu untuk baca Quran, fadilahnya banyak. Ya, toh, fadilahnya banyak. Jadi Makassar. Bagaimana menyikapi suami yang ketahuan berzina? Bahkan sering ditemukan, maaf, kondom bekas pakai. Subhanallah. Enggak pantas untuk dijadikan seorang suami. Az-zani la yankihu ila zaniyah. Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan zaniyah yang sama. Baik. Ahsan ya meninggalkannya. Dia tidak sekufu. Kalau dia seorang muslimah, maka tidak sekufu. Seorang suami yang zani, jelas. Ya, Allah SWT mengatakan az-zani la yankihu ila zaniyah, seorang pezina tidak menikahi kecuali pezina yang sama. Dan bahkan dia ya, kalau jelas terlihat empat mata ya, maka dia dirajam sampai mati. Pernah ditanyakan kepadanya melakukan itu. Katanya tidak puas dengan pelayanan saya sebagai istri. Suami sering minta berbagai macam gaya dalam jima seperti belakang sama. Allah musta'an. Boleh. Naam, yang jelas tidak dari jalan dubur. Dari manapun, fa'tu harthakum annasyi'tum. Datangilah ya ladang kalian dari manapun kalian inginkan, yang penting bukan datangi dari arah dubur, dari arah pantat kalau nggak tahu dubur. Ya, adapun dia seorang pezina, maka ahsan berlepas diri dari suami yang seperti itu. Dari Lampung. Tidak pantas ya seorang ya suami, seorang calon ayah kalau dia belum punya anak berbuat seperti itu. Lebih baik mencukupkan. Lebih baik sendiri sampai mati daripada punya suami yang seorang pezina. Kalau dia tidak puas dengan satu istri, maka izinkan untuk menikah dua istri, tiga istri, sampai empat istri. Baik. Maka kita nasihatkan kepada para gadis, menikah dengan orang yang paham dengan agama. Jangan hanya mentang-mentang dia seorang yang tampan, seorang yang kaya, kemudian kamu terima lamarannya. Setelah nikah, maka apa? Ditanggung sendiri akibatnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu yang bisa kita jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau salah itu dari pribadi anak sendiri. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.